بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kita akan melanjutkan pembahasan urusan umat, dan kita telah sampai pada pelajaran yang ke-12, Dasu Tani Asyar, Syurutul Wudu, syarat-syarat wudu. Syurutul Wudu wa hiya asyaratun, syarat-syarat wudu, dan itu ada 10 syarat. Al-Islam wal-Aql wal-Tamyiz wal-Niyyat. Al-Islam adalah Islam, wal-Aql wal-Tamyiz wal-Niyyat. Nah, ini semua telah lewat, telah kita jelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat solat, baik Islam maupun akal, tamyiz dan niyat. Selanjutnya yang ke-5, istishabu hukmiha. Istishabu hukmiha bi an yanwiya, bi an la yanwiya qat'aha hatta tatimma taharatuh. Istishab yakni senantiasa menyertai, hukmuha yakni hukum niat tersebut. Artinya apa? Kita sebelumnya niat, saya niat mau berwudu, ya, namun niat ini pun tanpa kita lafalkan, tanpa kita ucapkan. Niat yang ada di dalam kalbu kita ini terus kita bersamanya, tidak kita tinggalkan niat itu. Maksudnya apa? Bi an la yanwiya qat'aha, kita tidak meniatkan untuk memutusnya, memutus niat tersebut. Hatta tatimma taharatuhu, sampai sempurna, selesai taharatuhu, bersucinya, yakni wudunya. Nah, ini perlu sedikit penjelasan. Istishab, istishab ini yakni sahib, yashabu, sahib, teman, selalu menyertai. Hukmuha yakni hukum niat itu, artinya terus niat itu ada pada diri kita, tidak boleh kita berniat yang sebaliknya. Maksudnya begitu. Contohnya, kita sedang berwudu, ya. Kemudian ada panggilan, ibu kita memanggil, wahai fulan, ya Abdullah, ta'al, mari kamu Abdullah. Ibu memanggil, sudah, tidak saya lanjutkan. Ini artinya kita memutus niat, ya. Kita berniat apa? Memutus niat wudunya. Nah, ini qat', memutus an-niyah, sehingga wudu kita batal dengan ini. Akan tetapi, selama kita tidak meniatkan untuk membatalkan, kita lanjutkan terus. Misalnya tadi sedang berwudu, lalu adik kita memanggil, bang, mari bang, memanggil adik, ya, sebentar, kejap, ya. Nah, kita tidak memutuskan niat kita, sehingga wudu kita terus sah. Tapi ketika ibu kita yang memanggil, memanggil ibu, saya harus apa? Menyambut panggilannya. Maka saya batalkan niat diri saya, tak saya lanjutkan. Paham ya? Nah, ini maksud daripada istishabu hukmiha bi an la yanwiya qat'aha hatta tatimma taharatuk. Nantiasa beriringan dengan niat tersebut, yakni tidak memutus niat itu sampai selesai berwudunya, taharahnya. Yang keenam, wanqita'u mujibil wudu. Inqita' yakni terputus, mujib yakni sesuatu yang memastikan gitu, atau mewajibkan wudu. Maksudnya apa? Yang mewajibkan wudu misalnya ya, kita kencing. Ya. Buang air kecil. Kencing. Nah, ini mujibul wudu. Kencing adalah, buang air kecil adalah mujib al-wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu. Nah, kalau kita hendak berwudu, mujibnya ini harus putus dulu. Jangan masih kencing sambil ya, sambil bismillah. Ini tak boleh. Ya. Ini berburu dengan waktu. Wah, ini cepat-cepat, kencing sambil ini. Biar cepat selesai. Tak boleh. Harus inqita' mujibul wudu. Hal yang mewajibkan wudu selesai dulu. Kencingnya selesai dulu. Sudah tuntas, habis, baru kemudian kita berwudu. Wastinja'u wastinja'un aw istijmarun qablahu. Syarat berikutnya adalah istinja'un, istinja atau istijmar. Istinja yakni bersuci ya dengan air, atau istijmar yakni bersuci dengan batu. Istinja bersuci dengan air, istijmar bersuci dengan batu. Qablahu sebelumnya, yakni sebelum berwudu. Nah, setelah tadi kita sebutkan inqita' mujibul wudu, terputus ya, buang air kecilnya terputus, maka setelahnya apa? Istinja atau istijmar. Begitu. Selanjutnya, wa tahuriyatu ma'in wa ibahatuhu. Syarat selanjutnya adalah tahuriyah, yakni kesucian air. Ya, kesucian air. Maksudnya air yang kita pakai untuk berwudu betul-betul air yang suci. Ya. Tidak air yang telah ternajisi dan menjadi najis. Ternajisi dan menjadi najis. Tercampur dengan najis, akhirnya menjadi najis. Tidak boleh. Wa ibahatuhu. Wa ibahatuhu yakni kebolehan air tersebut. Ya. Yeah. Allahu a'lam, mungkin beliau maksudkan yakni air tersebut air yang halal, bukan air hasil pencurian. Ya, misalnya kita ambil itu air punya tetangga kita, ya, air minum kita ambil untuk kita pakai wudhu. Punya siapa yang air? Bukan punya kita, punya tetangga. Nah, ini air yang tidak mubah. Tidak boleh kita pakai berwudu. Sehingga beliau syaratkan di sini dua hal. Pertama apa? Suci. Yang kedua air yang halal. Boleh kita bagi. Demikian pula wallahu'alam, mungkin masuk dalam bab ini, yakni air yang mutlak maksudnya juga perlu kita sebutkan pula di sini. Air mutlak artinya ya air yang orang-orang masih menyebutnya sebagai air, berbeda dengan air yang sudah tercampuri sesuatu yang halal, sesuatu yang tahir, tapi telah merubah air itu. Misalnya air putih campur dengan sirup, ya. Kalau kita apa ambil gelas atau apa cawan, ya, ada air putih, kemudian kita tuangkan padanya sirup sehingga airnya menjadi warna merah, ya. Ini disebut apa ini? Ambilkan itu apa? Sirup. Sirup atau air putih? Sirup. Ya, ambil sirup. Atau kita campur teh jadi warna coklat. Itu ambilkan apa itu? Ambilkan apa? Teh atau air teh? Teh. Atau warna hitam tadi bagi. Ambilkan apa itu? Kopi. Jadi sudah berubah, bukan lagi orang menyebut air, bahkan sudah tidak lagi disebut air kayak kopi. Ambilkan kopi, tak ada kata air sudah. Sirup, ada sebagian mengatakan ambil sirup, tak ada kata air. Teh masih ada mungkin, air teh, tapi sudah bukan air lagi, air teh. Nah yang seperti ini, walaupun dia suci, ya kita minum, ya kan, suci kita minum, tapi sudah tidak bisa dipakai berwudu. Mengapa? Karena bukan air yang mutlak. Orang menyebutnya bukan air, tapi menyebutnya air teh atau air sirup, atau bahkan sudah menyebutnya susu atau air susu atau apa namanya kopi. Nah ini juga yang harus dipahami. Akan tetapi bila mana percampuran itu tidak kuat, tidak dominan, ya tidak kuat, sehingga seseorang masih menyebutnya sebagai air. Misalnya ini berapa liter nih? 5 liter. Tertetesi padanya sirup 1 sendok kecil. Ya. Warnanya berubah atau tak berubah? Berubah sih. Ya. Ya. Orang menyebutnya apa? Air. Air. Masih air. Bukan air sirup kan? Nah, ini berarti masih boleh dipakai wudu. Paham ya? Wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal bashara. Wa izalah, dan menghilangkan, ma yamna'u, sesuatu yang menghalangi. Yamna' yani menghalangi, wusulahu, sampainya air itu, ilal basyarah, ke kulit. Basyarah bermakna kulit. Basyarah. Nah, ini syarat sahnya wudu yang berikutnya adalah menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air itu ke kulit. Semisal cat. Ya, cat. Atau yang biasa dipakai perempuan, apa? Gunting. Ya. Tapi yang betul-betul menghalangi, artinya ada di sana apa lapisan, ya, itu tidak boleh, harus dihilangkan. Dalam arti tidak boleh ketika kita mau berwudhu, ya. Kalau di luar wudhu tidak ada kaitannya dengan wudhu, boleh saja. Tapi kalau kita mau berwudhu harus hilang. Akan tetapi pewarna yang tidak menghalangi air, tidak membentuk lapisan, itu diperbolehkan. Semacam apa? Hinna. Ya, baik di kuku, di kulit, di rambut, ya, tidak menghalangi. Titu, titu. Tato. Tidak mengalami. Tato tidak boleh, haram. Tato yang permanen, yang tetap, haram. Akan tetapi wudu sah. Wudu sah. Tidak mengalami. Boleh punya rambut. Ini tidak mengalami sholat. Dia hanya cepat. Ya. Ya, Allah malam. Jelas. Kita lihat kalau itu menghalangi air. Tapi kita tahu kaidahnya, ya. Kita tahu kaidahnya. Kalau sesuatu itu menghalangi air, maka harus dihilangkan. Kalau tak menghalangi air, maka boleh. Air kalau punya rambut kan, itu memang itu tidak kepada rambut, tapi yang sebenarnya kepala yang jadi rambut itu kalau ada minyak pun tidak masalah. Bukan rambutnya, dia rambut kepala dengan rambutnya. Karena dalam wudhu Nabi SAW beliau intinya dengan para sahabat, ya, mereka orang-orang yang umumnya manusia berambut, ya kan, ada yang tebal, ada yang tipis, ya, dan sebagian mereka hanya terkena rambutnya pasti. Kenapa? Karena kalau di dalam mandi janabat baru dipersyaratkan harus di sela-sela itu mandi janabat, harus masuk ke usul syar, pangkal-pangkalnya rambut, artinya kulit selainnya harus kena. Tapi selain mandi janabat tidak, sehingga mungkin ketika kita mengusap, ya, tidak masuk ke kulit atau tidak mengenai kulit. Ustaz, untuk mereka yang ada tato, yang ada tato, tentu para ulama mengatakan wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Tapi tidak najis dan tidak menghalangi wudu. Satu hal lagi yang disebut ulama, bila mana menghilangkannya itu tidak memberikan efek atau akibat mudarat. Tapi kalau berakibat mudarat, sehingga kulit kita hancur, rusak dengan setrika, ya, setrika atau ya, itu bermudarat. Ya, tapi dengan cara mungkin operasi atau juga apalah yang bisa tidak buka kulit, maka dia kalau mampu punya duit atau bisa melakukannya, dia wajib. Terkait dengan minyak rambut tadi, karena Nabi SAW dulu juga memakai minyak rambut, ya, Nabi SAW dulu memakai minyak rambut, sehingga dari sini wallahu'alam semacam hal-hal yang semacam itu tidak menghalangi wudhu. Sekali lagi, kecuali kalau sesuatu yang jelas itu akan menghalangi sampainya air. Kalau hanya sekedar minyak rambut masih. Kadang-kadang orang menggunakan minyak zaitun, kadang-kadang minyak ini bagi yang biasanya yang tugas ngecat, dia ya, maknanya itu memang jelas menghalangi. Tapi tiada memang dia cuba semampu mungkin. Jadi ketika lepas solat terperasa ada satu yang itu uzur dia. Dia lihat memang ada tepek satu lagi belum dihilangkan. Itu pernah saya tanyakan, pernah saya tanyakan hal yang persis kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Beliau menjawab kalau dia sudah berikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin, lalu ternyata setelah sholat dia dapatkan ada yang tersisa, maka sholatnya sah. Ya. Atau sulit dia mau hapus usapnya? Ya, kalau sulit harus tetap. Sulit banyak cara. Ada minyak, bensin atau apa, hal-hal yang bisa menghilangkannya. Contoh orang mekanik itu dia punya kuku sudah masuk minyak-minyak tu. Contoh sudah hitam jarinya. Kukunya dipotong. Jadi ujung-ujungnya itu masih hitam. Kelihatan. Kalau Dan dia usaha sebisa mungkin ya. So, kerjanya memang itu. Kalau kuku yang seperti ini, insya Allah tak ada itu. Sedikit lah. Tapi kalau kuku itu panjang, masuk dia. Mana, ini harus dipotong. Mana di sini penyediaan bersihkan awal daripada waktu solat kan? Dibersihkan dahulu. Kadang yang kalau waktu yang kan hanya dapat. Kalau minyak ni yang kerja-kerja bengkel, kan? Ya. Dia tetap di jalur ni ada. Ya, tak apa kalau sudah besar. Penting usaha juga. Apa Ustaz? Sikit saja. Kembali kepada sentiasa mengikuti niat tadi ketika berwudu. Jadi masa ketika kita berwudu, azan pun berkumandang. Jadi sambil berwudu kita jawab azan. Ya, boleh. Maksudnya di sini senantiasa bukan artinya kita ingat terus niat, bukan. Maksudnya adalah tidak memutus niat itu. Walaupun kita saat wudu kita ingat, aduh kerjaan ini, ingat yang di rumah, ingat yang di mana lagi, ya boleh, tak apa-apa. Tapi yang dimaksud adalah kita tidak memutus niat wudu itu. Ya. Balik pada yang air tadi, tak ada air baik, cuma ada pulau. Ada hadnya kalau ya air dari tak ada hadnya, tak ada had, tak ada. Jadi air di kolam tu boleh, boleh pakai aja. Mesti ada mustahwal kolam, kolam ya. Ini kaitannya dengan mak mustahwal, kita tahu maknanya mustahwal. Tadi mereka orang mensyaratkan dua kulla dengan had dua kulla. Kalau kurang dari dua kulla nanti ada mustamal jatuh ke situ, tak boleh. Nah, ini tidak benar. Ya, walaupun kita hanya satu bujana, sahabat kan Rasulullah, sahabat penanda ya, Rasulullah. Satu bujana, asalkan itu masih mutlak disebut, ya walaupun pernah dipakai, itu boleh. Apa yang rajih seperti itu. Ya. Apalagi itu bukan yang pernah terpakai, hanya terkiprati saja, tidak ada masalah. Apalagi itu hanya sisa, sebagian sisa dari air wudhu dianggap juga mustahab, tidak benar. Misalnya kita memakai dari bejana ini setengahnya, ya, masih setengah, kalau diulang pakai itu mustahab. Insya Allah masih bisa, tapi itu walaupun kurang baik ya, dalam arti mungkin sudah mengandung hal yang kotor dari yang sebelumnya, tapi boleh. Nah, yang menjadi ukuran di dalam boleh atau tak bolehnya air itu adalah perubahan, bukan ukuran. Perubahan menjadi najis atau perubahan menjadi selain mak mutlak tadi. Ya. Kalau sudah berubah, misalnya air ini banyak, satu kolam besar, tapi karena najis, najisnya juga banyak, berubah. Baunya berubah, tiga. Baunya, rasanya, tor. Salah satu dari tiga. Maka ini sudah, walaupun airnya banyak. Tapi airnya sedikit, hanya satu galon ini kecil. Ya kan? Tapi tak berubah. Ya, karena najis. Mungkin satu tetes air ini. Tak berubah. Warnanya berubah, baunya tidak, rasanya tidak. Masih boleh dipakai. Begitu pula, perubahan dengan hal yang suci dan sirup teh. Kalau masih disebut air, maka boleh. Walaupun ini. Ini di sumur itu, kalau warnanya sudah banyak kekeringan itu gimana? Kekeringan karena apa? Karena tanah. Ya, lumpur. Lumpur atau zat besi atau tak apa-apa. Boleh. Ada masalah. Karena itu sesuatu yang bukan najis. Kalau air banjir, air bah, itu warnanya sudah kuning, coklat sudah, coklat dari lo sudah. Asal bukan karena najis. Air banjir, oh banjir juga. Kenapa? Ini perkumpulan antara yang suci dengan yang suci. air suci, debu suci tanah. Kita bersuci pakai tanah juga boleh. Dua hal yang suci. Apaan? Di dalamnya di kawasan berhampiran kita tahu ada yang macam longkang apa atau kotoran najis. Di mana? Di mana? Kata dulu saat yang rumah pernah di banjir. Nah, ya ini di belakang ya ada macam longkang. Longkang itu sungai kecil atau sungai kecil. Ya. Tapi dicampurnya mungkin dicampur dengan mudah dicampur dengan najis. Nah. Okay. Ya ini bila banjir tuh, air banjir tuh. Okay. Nah, ya, kita lihat perubahan karena apa ini? Kalau perubahan karena pengaruh najis, maka najis. Jadi, kalau perubahan karena hal yang suci, ya, tanah misalnya, maka tidak najis. Ya, kita bicara najis atau tidak, tapi kotor ya kotor. Ada yang baik, ada yang baik. Okay. Kalau kita gunakan air, tapi air ini tak mencukupi untuk minum sebelum dan lebih. Ya tahu saya kalau sebelumnya Allah ma'ala kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa itu sudah mencukupi saya pun sudah cukup tapi kalau kita belum tahu sebelumnya kita buru-buru ternyata cukup kita lanjutkan dengan saya tentang tayamum. Ada yang selalu mengatakan debu dengan abu itu berbeza. Debu dengan abu. Abu dengan abu abu di rumah ini. Oh ini. Abu. Ini. Abu. Itu abu. Iya. Nah, ada bedanya sama. Karena ulama mengatakan tentang makna as-sa'id at-thayyib, as-sa'id itu bukan hanya terbatas dalam pada tanah yang nampak tanah. Bukan. Seandainya anda di bebatuan, batu, ya, anda apa, usapkan tangan di atas batu, usap, itu termasuk sahih atau tidak? Apalagi yang di dalam bawah. Tidak. Tapi kan dia terbas, dan kita tidak dapat subuh, dan kita lebih duduk ni, untuk subuh. Kenapa? Perjalanan. Perjalanan, terus? Bis. Oh. Habis. Punya air? Tidaknya. Nanti pas itu sampai ke tempat tujuan, setelah lewat waktu. Saya di tingkat-tingkat. Iya, bawah. Tetap kasih. Apa boleh kan? Ya? Apa boleh? Apa tadi? Apa tadi? Sama. Jawabannya sama. Iya, ya, tadi sudah ditanya kan. Kalau aku kipas. Ya sama. Oh, ya, aku kipas, aku gambar, aku apa. Enggak sih. Kacung. Kalau di Indonesia abu itu hasil bakaran abu. Itu abu. Itu abu. Itu abu. Abu. Abu. Ini abu. Oh, abu. Jadi K-nya abu. So, kalau family sempurna kan bersuci kira berwudu atas sebab kecelakaan. Kakinya dipendek. Bertayamum aja atau berwudu berwudu tapi yang ya dapat yang tak dapat sudah ya, tinggal. Jadi ya air ini satu. Tak perlu. Syarat-syarat ini Yang dapat. Kalau anta bisa cabut, kembali. Boleh, tapi saya tidak tinggalkan itu. Kalau di berkampung ke tempat berlaku, tepung untuk tayamum, jangan buat tepung, tepung untuk makan, lebih tak makan lagi, beda, kalau soal yang di atas di muka bumi. Wadukhulu waktu sholat fi haqqi man hadatuhu da'imun. Wadukhulu waktu sholati fi haqqi man hadatuhu da'imun. Wadukhul dan masuknya waktu sholat di haqqi pada hak, yakni pada seseorang yang hadatsuhu, hadatnya daim. Daim yakni terus-terusannya. Terus-menerus. Maksudnya apa? Tadi seperti yang ditanyakan, orang yang terkena misalnya salisil gold. Yang kencing yang tidak pernah berhenti. Tes lagi. Atau yang kentut tadi, buang angin tak pernah berhenti. Nah, ini hadatsuhu daim, atau seorang yang istihadhah, wanita yang istihadhah. Pahamnya istihadhah? Ya, lain dengan haid. Saudaranya haid. Lebih lama. Ya, itu hadatsuhu daim. Bagi yang hadatsuhu daim, dipersyaratkan dukhul waktu sholat, maksudnya waktu sholat. Yani dia berkewajiban ketika mau sholat untuk berwudu setelah masuk waktu sholat. Ya. Dan wallahu a'lam, yani setelah maksudnya di sini beliau ingin membedakan antara yang berwudu sebelum masuknya waktu sholat dengan setelah masuknya waktu sholat. Misalnya, ini belum masuk zuhur, ya. Bagi wanita yang haid, yang istihadhah, afwan, istihadhah, atau yang lelaki salisil baul, misalnya, ya, kalau wudhu sekarang untuk zuhur belum sah. Ya. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur. Sementara nanti dia masih kencing lagi, istihadhah darah terus keluar. Tapi nanti waktu zuhur, ya, jam berapa kira-kira? 1:15 atau 1:30, 1:30 dia berwudu, maka wudunya sah. Ya, wudunya bagi yang istihadhah sah, atau bagi yang salisul baul wudunya sah. Nah, paham ya? Ini maksud yang terakhir. Dukhulu, syaratnya adalah setelah masuk waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat dia berwudu, wudunya tidak sah. Ya, paham ya? Dulu Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat, kepada seorang wanita yang istihadhah untuk berwudu tiap kali mau sholat. Tawadhu li kulli sholatin, berwudu tiap kali mau sholat. Kita beralih ke tadi sebut tentang air yang halal. Ya. Selain dia kampung itu, kita kawasan di kampung kita tinggal, dia tidak gunakan air kita, dia guna air curi daripada kerajaan. Curi dari kerajaan. Dia ada di penjara. Bagaimana itu? Ya, di sini sebetulnya ada perbedaan pendapat ulama rahimahullah tentang baik sholat atau wudu pada sesuatu yang haram. Misalnya sholat di rumah. Dari mana rumah ini? Rumah ini hasil mencuri. Sholatnya sah atau tak sah? Ada perbedaan pendapat. Demikian pula wudu. Dari mana air hasil mencuri? Sah atau tak sah wudunya? Ada perbedaan pendapat. Ibn Baz termasuk yang berpendapat tak sah. Sehingga ya tadi halal. Masalah halal ini tentu ada kalanya memang sudah dapat izin secara tegas jelas, atau secara urf sudah diizinkan. Misalnya ada sumur punya tetangga, ya biasa orang mengambil. Kita tak mesti setiap kali mengambil kita cakap dulu, minta izin dulu, tak mesti. Kenapa? Karena sudah urf. Urf, yakni kebiasaan seperti itu dan diizinkan, tak ada masalah. Boleh. Begitu pula air kerajaan tadi, kalau dibiarkan boleh, anda boleh berwudu dengannya. Tapi kalau ini kalau diketahui oleh kerajaan anda di penjara, berarti ini haram. Tak boleh. Akhir dekat sini saya ada satu yang besar tadi. Masjid itu sendiri pakai air itu. Masjid itu. Bila dibina satu kampung, ini silanya setengah ini tanah yang dicerobohi. Duduk dibangun ke rumah. Jadi kalau waktu tadi kalau didapati air itu, wah, memang. Jadi ini harus maksubah seperti tadi yang mencuri rumah tadi. Ya. Di mencuri ini suatu agak kalau curi ini lain ini dari segi law ya, segi undang-undang. Ya, asalnya tanah punya siapa? Milik siapa? Milik asalnya enggak. Okey, kalau kita ambil lah milik, kalau milik orang sudah enggak boleh kan? Ini milik kerajaan. Ya, masih umum lagi itu. Ya. Dibina kampung, dibina masjid. Kita sudah tutup kerajaan, pun. Kerajaan mengizinkan. Sekarang air kan jabatan lain. Air kan. Kalau air ini terkadang mereka yatasahal. Yani mereka yatasahal itu artinya memberikan kemudahan. Mereka tak keras dalam hal ini. Ya masih. Dan nanti kalau kerajaan mau gunakan baru dilarang. Nah, ini seperti insya Allah boleh. Kemudian kalau masih pun enggak apa-apa. Oke. Cuma ini air itu dicuri sebab tak dibayar. Sebabnya harus minta ini dipasang salurannya tu, jadi ada orang yang mengambilnya harus membayar itu. Tapi sebab satu kampung tu sudah diambil dari saluran utama kan, saluran utama pipe tu, jadi air itu tersalur ke kampung, hasil kampung tu. Jadi kampung tu mengambil air tanpa membayar kepada kerajaan. Semuanya ngambil semua itu. Semua dicuri. Semua saluran. Pindah kan? Pindah lah. Pindah lah. Bikin sumur sendiri. Bikin sumur. Buat sumur. Tadi sendiri. Cek air sendiri. Pindah. Itu kita teruskan. Ad-Darsul Tsalits Asyar, pelajaran ke-13. Furudul wudu. Furud yani kewajiban-kewajiban. Al-wudu di dalam wudu. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Furudul wudu wa hiya sittatun. Kewajiban-kewajiban wudu ada 6. Sittatun 6. Ghuslul wajh. Membasuh wajah. Sama ya, membasuh ya. Sama ya, membasuh. Membasuh wajah. Tentu tentang wudu ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak menegakkan salat, baghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wamsahu bi ru'usikum, arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka bersucilah, yakni dengan mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, dan ketika kalian sakit atau dalam safar kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu maka bertayammumlah sa'idan tayyiban, dengan permukaan bumi yang bagus, baik, yang suci. Nah, sehingga di sini yang pertama dari kewajiban-kewajiban dalam berwudu adalah ghuslul wajh, mencuci membasuh wajah. Nah, membasuh antum harus membedakan antara ghuslun dan mashun. Ghuslun membasuh, mashun mengusap. Ya, kalau membasuh harus ada sedikit paling tidaknya air, ya. Tapi kalau mengusap tanpa air, tapi basah, mengusap. Membasuh ada air putih. Nah, ghusl ini. Al-wajh, wajah yakni batasannya disebut para ulama rahimahullah, yakni min manabit syar al-mu'tad ya ila al-dhaqn tulan. Manabit syar yakni tempat tumbuh rambut yang biasa tumbuh rambut sampai ke dhaqn yakni dagu. Dagu sama, janggut, dagu, tulang ini panjangnya. Perlu kita ketahui berarti yang pertama ada di mana, itu syar, tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Nah ini harus biasa, sebab ada seseorang yang apa, buta, tidak kemudian harus ngonyong sini, ya, karena itu tidak biasa. Yang biasa sini. Dari sini berarti dia berkewajiban dari sini. Sebenarnya ikut kepala ini, walaupun buta. Gitu ya. Kemudian dari telinga sini sampai ke telinga berikutnya, tempat tumbuhnya telinga ini. Ini ardhon, batasan lebarnya, panjangnya lebarnya. Ya. Itulah yang disebut dengan wajh. Selanjutnya, adapun bagaimana dengan jenggot seorang, wah, yang berjenggot lebat misalnya, bagaimana? Nah ini itu bukan termasuk wajah ya. Tapi itu disyariatkan juga. Mengapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau yukhallil lihyatahu, menyela-nyela jenggot. Ya. Kemudian wa minhu al-madmadhatu. Al-madmadhah yakni berkumur-kumur. Walistinsyab, dan beristinsyab yakni menghirup air ke hidung. Ya. Menghirup air ke hidung, istinsyab. Nah, madmadah dan istinsyab ini juga termasuk hal yang wajib sebagiannya, yakni di sini beliau rahimahullah ta'ala memasukkan bab istinsyak dan madmadah ke bagian wajah. Karena ini walaupun di dalam, tapi ini masuk dalam wilayah wajah. Dan ada hadis-hadis yang secara khusus memerintahkan untuk melakukan madmadah dan istinsyak. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza tawadda'ta famadmid," bila kamu berwudu maka berkumurlah, sehingga wajib untuk berkumur. Demikian pula istinsyak. Nabi bersabda dalam hadis, "Wabalik fil istinsyaki illa an takuna sha'iman," dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak, di huruf yang kuat, "illa an takuna sha'iman," kecuali bila kalian berpuasa. Berarti dalam puasa pun harus istinsyak atau mesti istinsyak, ya. Masukkan air ke dalam hidung, ya. Menghirup air ke hidung atau masukkan ke hidung dengan kuat. Tapi kalau puasa, memasukkan tapi tidak kuat. Illa antakuna shaiman, melainkan kalian berpuasa. Kemudian wa ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqain. Ghuslu al-yadain, membasuh dua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua siku-siku. Ya. Nah, ini sebagaimana tersebut di dalam ayat, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke marafiq. Di sini pada ayat dengan kata-kata ila sampai, terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahullah, apakah sampai di sini bermakna siku-sikunya masuk atau sebelum siku-siku. Ya. Nah, ada yang mengatakan sebelum siku-siku sudah cukup, ada yang mengatakan harus siku-siku. Nah, yang benar seperti yang dikatakan Syekh Baz, ma'a. Sebelum bahas dengan kata-kata apa? Ma'a, bersama. Artinya siku-siku pun harus kena. Kenapa? Karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Ya, beliau wasala yadau hatta asra'a fil 'udud, membasuh tangannya sampai mulai ke 'udud, mulai ke lengan atas. Artinya sudah jelas siku-sikunya masuk. Ya. Adakah penentuan jumlah-jumlah berapa kali jumlah masuk? nanti ada jumlah. Jumlahnya nanti ada. Betul. Yang tadi itu surah Al-Maidah ayat 6. Wa mashu jami'ir ras. Berikutnya adalah mashu jami'ir ras. Mengusap jami'ur ras, seluruh kepala. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Mashu, kalau sebelumnya apa? Ghusl. Tapi ini masah, mengusap. Sehingga kita tak pakai air begini, ya, itu mandi jadinya. Ya, mengusap. Mengusap kepala. Dan mengusap ini boleh dengan sisa dari kita membasuh tangan langsung. Boleh pula dengan kita mengambil air baru. Dibasahi dengan air baru dan terusah. Dua-duanya saya ingat saya sabit ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu yang saya ingat. Selanjutnya jami'ur ra's, seluruh kepala. Artinya maknanya bukan hanya ujung kepala, ya, tubuh-tubuhnya saja, 1, 2, 3, ya, tidak. Tapi jami' seluruhnya. Mengapa seluruhnya? Karena Nabi melakukan demikian. Walaupun di dalam ayat dengan menggunakan kata-kata famsahu biruusikum, dengan ba biruusikum. Ba di sini akhirnya sebagian ulama memberikan pemaknaan yang berbeda dengan apa yang tadi kita sebutkan. Mereka memahami yakni sebagian, sehingga sebagian kepala pun sudah sah. Ini pemaknaan yang keliru. Wallahu a'lam, salah. Mengapa? Karena ayat ini tentu ditafsirkan dengan hadis. Ya, ayat Al-Quran ditafsirkan secara praktek oleh Nabi SAW dengan hadisnya. Ternyata kita melihat Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, beliau mengusap seluruh kepalanya. Bada'a bi muqaddam ra'si. Beliau memulai dengan muqaddam, bagian depan kepalanya. Tsumma dzahaba bihima ila qafa. Kemudian dijalankan, lanjut apa di apa jalannya. Diusapkan sampai qafa, tengkuk. Ya. Tsumma raddahuma. Kemudian beliau mengembalikan ilal ladzi bada'a minhu, ke tempat beliau memulai. Jadi dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Siap. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari sini maka ulama mengatakan yang benar adalah seluruh kepala. Ya. Nah, yang menjadi problem sekarang bagaimana dengan wanita yang rambutnya panjang? Ya, problem bagi yang belum tahu ya. Bagaimana ini rambut saya panjang misalnya? Apa harus wah sampai ke apa punggungnya dia usap rambutnya, tarik? Tidak begitu ya. Ini pun pada batasan kepala, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kepala bukan rambut, sehingga rambut yang memanjang tak harus diusap, cukup kepala sampai ke tengkuk. Rambut yang selebihnya tidak usah diusap. Gitu ya. Jadi tak belum terinfektan pas tak. Kalau lelaki yang pendek boleh usap korek atas. Perempuan sekali je lah belakang. Iya, dia sama di atas. Tarik ke depan. Perempuan juga. Iya. Tarik kembali. Perempuan sama. Gimana juga serban atau imam? Mana yang usapnya? Iya. Tentang pakai sorban, pakai imamah di sini tentang mengusap kepala ada tiga macam yang warid dari Nabi SAW. Yang pertama tadi yang kita sebutkan, yang kedua adalah dengan mengusap imamah saja. Kalau kita pakai imamah, tapi bukan shimak yang utrah itu mudah dilepas ya. Tapi ulama menyebutkan yang semacam imamah, kadang kita agak kesulitan karena kita butuh lilit-lilit kan. Maka memusing-musingkan ya. Maka boleh diusap imamahnya saja. Yang ketiga adalah diusap sebagian kepala kemudian imamah. Jadi tiga macam, buat ketiganya boleh dan tabit sahih dari Nabi SAW, riwayat yang banyak. Termasuk kaum wanita apalagi sedang di luar rumah ya, bisa kira dia tak mampu kalau buka banyak orang, dia usap jilbabnya saja, kerudungnya ya, itu sudah sah, boleh. Atau sedikit di rambutnya, kemudian dua-duanya boleh. Di ujungnya. Selanjutnya wa minhul udunan, dan minhu yakni minhu, hu yakni kembali ke ra's, dan dari kepala itu termasuk ke kepala tadi al udunan, dua telinga, sehingga dua telinga tidak dibasuh tapi diusap, karena Nabi bersabda al-udhunani minar ra's. Al-udhunani minar ra's. Dua telinga ini masuk dalam kepala. Ya, jangan anda ini kan dekat dengan wajah juga, saya mau wajah aja lah. Ya, saya mau basuh ini telinga. Tidak. Karena Nabi mengatakan al-udhunani minar ra's. Dua telinga termasuk kepala. Sehingga dua telinga hukumnya diusap setelah kepala, tergolong kepala, tidak dibasuh. Dan telinga pun yang ini seluruhnya, sebagian orang ya hanya di apa rambut dia hanya diginikan, ya. Apa itu? Dia rindis. Nafis-nafis. Terlihat juga hanya seluruhnya ya, bagian belakang, bagian depan. Ya. Dalam. Selanjutnya. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh rijlain dua kaki ma'al ka'bain bersama dengan ka'bain dua mata kaki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian sampai kepada ka'bain dua mata kaki. Nah, ini juga sama pembahasannya dengan tangan. Apakah ka'bain termasuk yang dibasuh atau tidak? Nah, yang benar seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ma'a sama dengan ka'bain. Dua mata kaki juga termasuk yang kena air dibasuh. Mengapa? Karena disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rijlahu hatta asra'a ila as-saq. Cuci kakinya sampai mulai ke saq, ke mana? Betis. Ya. Mulai ke betis, berarti dua mata kaki jelas masuk di dalam pencucian, pembasuhan. Sekaligus tentang kaki ini disunahkan pula kita apa? Nukhallil bainal asabi'. Nukhallil yakni menyela-nyela. Ya. Dengan dari kelingking kita, kelingking ya sama? Kelingking. Kita sela-sela apa antara jari jemari kita disunahkan. Dan dengan tangan kiri ya, untuk yang membersihkan seperti itu dengan tangan kiri, menyela-nyela dengan tangan kiri. Wa tartib, selanjutnya adalah tartib, yakni berurutan sebagaimana yang tersebut di dalam ayat, wajah, tangan, dan seterusnya. Wal mualat, dan mualat yakni berterusan, berkesinambungan atau berterusan. Mualat artinya mualat ini juga hal yang perlu kita terangkan. Mualat jangan sampai terputus dengan waktu yang lama. Entah misalnya tadi cuci tangan, ada yang terlupa di dalam rumah, ya. Masuk ke rumah, duduk di luar rumah, masuk ke rumah, cari HP. Mana HP tadi? Handphone. Tinggalan. Ah, ketemu, sudah. Lanjutkan. Tadi sampai tangan, sekarang berarti nah, ini tidak mualat. Tidak boleh. Ya, harus mualat. Sehingga kalau seperti itu, batal wudunya, ulangi dari awal. Tapi kalau jeda atau jarak waktu tersebut tidak lama, boleh. Misalnya yang berwudu tangan tadi lupa kita mau meletakkan handphone, kita letakkan di samping, lalu kita lanjutkan lagi. Boleh. Ini belum memutus, masih masuk di dalam mualaf. Apa batasannya? Sebagian ulama menyebutkan batasannya adalah dengan sebelum keringnya anggota yang kita basuh sebelumnya. Ya, kalau masih basah, ini masih mualat. Tapi kalau sudah kering, kita mau lanjutkan, sudah tidak mualat. Sudah tidak berkesinambungan, tidak berterusan. Alhamdulillah. Kalau misalnya pakai seperti misalnya cara misalnya. Ah. Ya, ini terkait dengan kaki tadi ya. Ya. Mengusap kuf ya, ada pertama ada syarat-syarat ya. Tapi kalau sebentar dari mengusapnya, maka mengusap atasnya satu kali cukup. Ya. Dan di sini disyaratkan sebelum memakai kuf atau memakai sepatu harus dalam keadaan suci. Artinya kita wudu dulu. Kita misalnya mau safar, ya, dan memakai sepatu. Sekarang kita wudu dulu, berpakai sepatu. Waktunya betul tak yang sabar yang kemalam? Betul. Kalau untuk yang mukim, kalau yang sabar tiga hari sama. Dan perhitungannya itu mulai pengusapan. Jadi mulai perhitungan satu malam dari mulai pengusapan. Misalnya kita memakai tadi subuh kita pakai. Subhanallah, subuh, zuhur, asar, maghrib, kita tak pernah batal. Baru batal isya. Nah, ketika itu kita wudu pertama kali dan kita mengusap, maka perhitungan satu malam dari itu. Sehingga kepada isya berikutnya baru satu malam. Dan dari yang itu memakai bukan. Wudu yang pertama untuk. Ya. Tentang mulai itu, kalau ikut pada surah Al-Idah tadi itu kan, ilah marafik ini. Jadi aku kan air itu mana mengikut dari sini ke sini, sini ke sini, dimulai. Oh, ada ketentuan itu. Ilah marafik. Kalau ada yang mereka sebab itu bila ilah marafik, maka ini tak akhir. Jadi mulai air ini suci, di basuh sini. Misalnya kalau pakai itu apa, keran, tak boleh. Karena apa, dari sini dulu. Jadi kan ilah marafik. Sudah benar. Tidak ada kepastian. Tentang dimulai. Oh, yustahab bu. Itu yang kita akan cakap. Boleh. Sambil berusaha. Boleh. Tidak ada larang. Oh, yustahab bu tikraru waslil wajhi wal yadain wal rijlaini talata marrat. Nah, ini bilangan atau jumlah. Tikrar dan disunnahkan, ya, tidak diwajibkan. Ingat apa? Yustahabbu. Nah, tembaki tanda itu yustahabbu. Yustahabbu disunnahkan, tidak diwajibkan. Tikraru waslil wajih, mengulang pengusapan wajah. Wal yadain, afwan bukan pengusapan, pembasuhan wajah. Wal yadain dan dua tangan. War rijlain, dua kaki. Salah sama rat tiga kali, ya. Ini sunnah. Kalau satu kali wajib, mau dua tiga kali sunnah, dua kali juga sunnah, boleh dua kali, boleh tiga kali, semuanya sunnah. Tapi yang wajib yang satu kali sudah sah. Bagaimana dengan kepala? Di sini disebutkan apa? Wajah, yadain, rijlain. Ya. Antum perhatikan apa yang diulangi? Hah? Wajah, wajah, yadain, rijlain. Ya. Bagaimana dengan kepala? Kepala seringnya Nabi melakukan satu kali. Tapi seandainya tiga kali juga boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, seingat saya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah yakni melakukan tiga kali dalam mengusap kepala. Ini perlu diingat sebab apa? Sebab umumnya orang-orang tiga kali kepala. Kemudian kita mengetahui satu kali sehingga kita sering satu kali. Bagi orang yang tidak paham akhirnya menyalahkan yang tiga kali. Padahal ternyata ada hadisnya juga. Ya. Tapi di sini perlu kita ketahui yang sering, yang banyak dilakukan Nabi hanya sekali. Tapi terkadang tiga kali boleh. Itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa hakadha al-madmadhah wal istinshaq. Demikian pula madmadhah dan istinshaq, berkumur dan memasukkan air ke hidung atau menghirup air ke hidung, juga disunnahkan tiga kali atau dua kali. Wal fardhu fi dzalika marratan wahidatan, dan fardunya yang wajib dalam hal itu semua satu kali yang wajib. Amma mashur ra's, nah ini berikutnya, fala yustahabbu tikraruhu, adapun mengusap kepala maka tidak disunnahkan mengulanginya. Nah, ini pandangan beliau, namun sekali lagi ternyata ada hadis yang sahih. Ya. Mungkin wallahu a'lam Syekh bin Baz belum mengetahui hadis itu atau menurut beliau dhaif, wallahu a'lam. Sehingga beliau mengatakan fala yustahabbu tikraruh, tidak disunahkan mengulang untuk kepala. Tapi sekali lagi saya sebutkan bahwa telah terdapat hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kama dalat ala dalikal hadis as-sahihah, sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh hadis-hadis yang sahih. Ya. Apa? Kalau punya kuku, punya kuku di atas kukunya pun. Kuku kalau kita pakai stocking, pakai sepatu. Sepatu tu yang siapa atas sepatu atau di atas stocking? Kuku. Ya, sepatu. Dan sepatu itu sepatu yang bawa buku lali. Kalau terbalik sepatu, kalau tidak apa nasi. Itu disebutnya na'al dalam bahasa Arab. Allah alam, ada istilah khuf, ada istilah na'al. Kalau khuf itu yang menutup mata kaki, ya, sepatu yang panjang di atas mata kaki, itu khuf semacam itu. Tapi bukan khuf juga itu ya. Kalau khuf kan semacam stocking tadi, kalau kita sebut kaos kaki ya. Tapi dari kulit khuf. Nah, sepatu yang panjang di atas mata kaki itu semacam khuf. Adapun yang di bawah mata kaki itu semacam na'al. Orang Cina sebutnya na'al. Kita sebut sepatu. Kalau kita terjemahkan na'al biasanya dengan kata sandal. Ini yang apa di bawah mata kaki itu juga bisa disebut na'al. Itu disebut na'al. Sehingga dua-duanya dibolehkan sebagaimana disebutkan di dalam apa namanya buku al-Naswal al-Jawrabain yang ditahkik oleh Syarban Rahimahullah. Disebutkan itu ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bolehnya mengusap dalam ya, tidak perlu dibuka ya. Jadi yang perlu dipahami di sini, walaupun stocking saja itu boleh diusap. Ya, artinya sesuatu yang menutupi kaki kita ini. Apakah dari kulit yang disebut khuf atau dari kain disebut antum disebut stocking bed. Sama saja. Ya. Paham ya? Boleh. Macam itu yang dipakai siapa kemarin? Yang tanya. Ah, ini mah yang pakai ini. Nah, ini sudah boleh diusap. Kalau buka sepatu. Mau pakai sepatu, mau pakai khuf di atasnya atau tak pakai sepatu atau tak pakai, itu sudah cukup diusap. Boleh. Walaupun dalam keadaan kita bersafar, walaupun tanggara mungkin, boleh satu hari satu malam waktunya. Setelah satu hari satu malam harus lepas. Nanti kalau mau lagi, ya pakai lagi. Dari dari Rasulullah. Ya, saya dari Rasulullah. Kita lanjutkan. Dar surabi ashar ya. Bila kita lanjutkan. Dar surabi ashar. Pelajaran yang ke-12, ke-14. Nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nawakidul wudu wa hiya sittatun, pembatal-pembatal wudu adalah sita, 6. Al-kharijun minas-sabilain. Al-kharijun minas-sabilain yakni yang keluar dari dua jalan, maksudnya adalah kubur dan dubur. Ya. Semacam dalilnya yang semacam firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ma'idah, aw ja'a ahadun minkum minal gha'id, bila seseorang dari kalian datang dari gha'id, yang ini selepas buang hajat. Pada hadis yang lain ini disebutkan misalnya fala yansarif, hadis yang kita sebutkan, hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan, buang angin, kan? Jangan dia meninggalkan salatnya sampai dia mendapatkan rihan aw sawtan, suara atau bau. Ya, ini yakni kharij minas sabilain atau ghaib walakin min bawlin wa ghaib. Ala kulli hal ma'ruf dalam hal ini. Selanjutnya wal kharijul fahish an-najis, najasat. Yang kedua adalah al kharijul fahish, yang keluar al fahish yang menjijikkan. Paham yang dulu ya, menjijikkan, kotor, sangat kotor. An-najis, yang najis minal jasad, dari jasad. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Misalnya apa? Keluar dari, bukan dari sabilain, dia sebut dari jasad. Ya, misalnya dari perut, ya, keluar, ya, nana atau yang semacam itu menjijikkan. Ya. Atau misalnya air kencing tapi keluar dari perut karena operasi misalnya. Ini menurut beliau termasuk membatalkan, walaupun terkait dengan al-fahish tadi, al-kharijul fahish, ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Tapi di sini perlu beliau kita perhatikan najis. Apa tadi kalau nanah? Nanah kan ada perbedaan pendapat nampaknya ya, tentang penajisannya, saya lupa ya. Tapi yang jelas yang najis, macam tadi yang kita sebut air kencing, ya, karena operasi keluar, atau kotoran manusia. Atau yakni di sini sangat tergantung pula tentang apa itu najis ya, ada perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi kita contohkan dengan yang sudah disepakati saja, yaitu orang manusia, air kencing atau darah apa nifas misalnya, darah haid, walaupun bukan dari sabilain, bukan dari kubul dan dubur. Wazawalul akal, dan hilang akal. Zawalul akal, hilang akal. Hilang akal binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau sebab yang lain. Yani semacam ya, apa kecelakaan, apa koma, ya, koma, baik karena tidur atau semacam koma atau yang lain, misalnya apa di suntik bius, ya, bius. Dinamo. apa istilahnya itu? Review sama seruan. Binom juga yang batalkan tidur jadi bagaimana? Ya ini terdapat perbedaan pendapat ulama tentang tidur ya. Hilang akal karena tidur. Nah beliau berpendapat membatalkan dan itu yang rajih. Bahwa tidur bagaimanapun tidurnya, tidur sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, semuanya tidur membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan kalau tidur sambil duduk tidak membatalkan wudu. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan secara mutlak al-ainanu wika usai. Faida namat al-ainan istatlaqatil wika. Dua mata adalah sebagai kunci penutup dari sahih, dari tubuh. Faida namat al-ainan, kalau dua mata ini tidur, maka kunci terbuka. Ya. Sehingga di sini tidur yang duduk, tidur yang sambil berdiri, ya, semuanya membatalkan. Demikian pula ada hadis yang diriwayatkan oleh Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, disebutkan pada hadis itu tentang terkait dengan khuf. Kemudian beliau mengatakan yakni tentang bahwa khuf tidak dilepas, ya, atau khuf dilepas bila seseorang tidak mandi janabah. Tapi kalau walakin, akan tetapi bila atau karena wa'itin wa baulin wa naumin, karena buang hajat, ya, buang air besar atau buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas. Jadi di sini Nabi menyebut tidur juga tidak perlu dilepas, berarti tidur membatalkan. Nah ini yang dikuatkan oleh para ulama hakikin semacam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Kemudian menyebutkan sebuah kisah dalam hal ini yang menunjukkan bahwa tidur yang sambil duduk pun membatalkan wudu. Seorang ulama bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala, sebelumnya beliau berpendapat kalau tidur sambil duduk tidak membatalkan wudu. Ya. Suatu saat beliau mendengarkan khutbah bersama seseorang, banyak orang. Nah ternyata yang di samping dia tidur dan kentut, buang angin. Setelah selesai khutbah, Abu Ubaid mengatakan, kamu batal, kamu harus berwudu. Mengapa? Kamu tadi buang angin. Tidak, saya tak buang angin. Kamu tadi buang angin, kamu berwudu. Tidak, saya tak buang angin. Akhirnya batal membatal. Akhirnya orang ini justru mengatakan, justru kamu yang buang angin. Diberitahu malah payah ini orang. Nah sejak itu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, sejak itu saya berubah pendapat. Ya, orang yang tidur sambil duduk pun batal wudunya. Ini buktinya. Ya. Nah ini jadi hilang akal karena tidur, langsung batalkan wudu. Dan harus kita bedakan antara tidur dengan ngantuk. Ngantuk ya. Hah? Apa bahasa lelap? Ya, sama. Nah, bedanya apa? Kalau ngantuk walaupun kita ya cukup berat ini kepala ini ya, terasa 5 kilo lebih mungkin. Tapi kita masih sedikit menyadari ada ini khotib sedang khutbah ini. Tapi kita tak paham apa yang dia ucapkan, namun tetap dengar. Nah ini ngantuk ini, belum tidur. Tapi kalau kita sudah tak tahu apa yang di sekitar kita, apa yang terjadi, berarti kita tidur, sudah batal. Jadi tempo itu tidak ada, kita yang mengetahui sendiri lah. Yang namanya tidur kalau nyenyak, lelap ya. Walaupun 5 jam rasanya cuma 5 menit. Iya kan? Jadi kita terus di belakang itu lah, bisa dijelaskan. Cuma cuma nak cuma. Kalau cuma kalau masih gini masih bertahan nih, bertahan. Tidak sampai tidur. Nah, siksa tentunya. Kalau sudah sistem yang khusus sampai komat pun masih adakah saran-saran untuk menghilangkan rasa ngantuk ketika mendengar khutbah? Ya, keluarlah wudhu masuk lagi biar fresh, fokus, fokus. Itu betul. Ada hadis yang seperti itu dan sahih sehingga ini memang menjadi perselisihan di antara ulama. Namun kejadian itu kita tidak memastikan artinya mereka tidur betul-betul tidur. Walaupun terdengar suara mendengkur. Pahamnya mendengkur? Iya. Nah, itu ternyata dengan pengalaman bagi orang-orang yang biasa mendengkur. Terkadang dia mendengkur tapi belum tidur. Ya. Bisa dibuktikan itu. Kalau anda punya teman yang sedang mendengkur, coba anda cakap di sampingnya. Ya. Yang dia tak senang. Oh, apa kamu? Ada. Jadi kita kira itu sudah tidur. Ada yang kita sedikit tanya. Sebagian ulama mengatakan bila itu hanya sekejap, yakni hampir-hampir tak terhitung ya. Sekejap sekali seperti itu. Tidak batal terputus. Kalau sudah hilang akal, karena kita sekarang bahasanya hilang akal ya, hilang akal, maka itu batal terputus. Walaupun tidak. Wa masul farj bil yad qubulan kana aw duburan. Termasuk yang batal qunut adalah masul farj, menyentuh. Al farj yakni kemaluan. Ya, sama di sini juga kemaluan. Kemaluan. Bilyad dengan tangan, kubulan baik kubul yang di depan ataupun dubur yang di belakang. Ya. Ini juga terdapat perbedaan pendapat ulama rahimahullah. Dan perbedaan pendapat dalam hal ini cukup kuat ya. Banyak ulama yang berpendapat seperti Syekh bin Baz rahimahullah di sini, termasuk Syekh Mukbil juga berpendapat sama untuk ulama masa sekarang ini. Namun ulama yang lain, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau menukilkan dari Syekh Al-Islam bin Taimiyah rahimahullah, beliau merinci, yakni membagi menjadi dua. Kalau menyentuh itu dengan syahwat, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau menyentuh tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, menyentuh dengan syahwat atau sentuh kemudian ada reaksi, ya, ini berarti ada syahwat, maka batal. Menjalbani dan itu pendapat intemi orang Muslim. Adapun Syekh bin Baz dan tahu saya dari ulama belakangan, Syekh bin Rahimahullah, ulama masa kini, walaupun sekedar mengusap, ya, menyentuh, seandainya pun tanpa syahwat sudah membatalkan. Yani, ini sulap. Kalau kita bisa mempelajari, ya bagus. Tapi kalau kita tak mempelajari, ya ikuti salah satu ulama yang berpendapat dalam hal ini. Ya. Batas yang kalau tersentuh. Ya, atas pendapat ini termasuk batal tersentuh tangan maksudnya. Iya, yakni bila kalau dia mau bukan keluar kan dalam komunikasi di tangan. Ya, ini atas dasar pendapat Syekh bin Baz termasuk batal. Tapi kalau Syekh Al-Albani tidak batal. Karena itu biasanya tak ada syahwat kalau seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ke Syekh Al-Albani. Karena dulu seorang sahabat bertanya tentang menyentuh kemaluan, tapi mengatakan wama hiya illa bata'atun minka, itu tak lain dari bagian tubuhmu. Artinya ketika kamu menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh bagian yang lain, yakni tanpa syahwat, kamu menyentuh ini tak ada syahwat. Ya. Maka tidak apa-apa. Tapi ketika kita menyentuhnya tidak seperti kita menyentuh tangan ini, kita menyentuh tangan maupun gini-gini tak ada syahwat, ya kan? Tapi ketika kita menyentuh kemaluan dan ada syahwat, berarti batal. Ini memang perselisihan ulama yang cukup kuat dalam hal ini. Sentuh tangan dengan tangan itu batal, dia sentuh tangan dengan tangan. Sentuh dengan tangan berkemaluan itu membatalkan wudu. Sentuhnya sentuh tapak tangan atau sama saja. Tapak tangan ataupun punggung tangan ini apa dengan? Kalau bahasa Arab ini batnul kat, yakni perutnya telapak tangan. Batnul kat. Kalau yang ini namanya dhahru, punggungnya back. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa lain tidak secara langsung, maknanya contoh kalau kita masih berlapis dengan kain atau apa. Nah, dalam berlapis dengan kain juga min ghairi ha'ilin. Selanjutnya itu min ghairi ha'ilin, tanpa menghalang. Ha'il yakni penghalang, kain atau selain kain. Selanjutnya wa aklu lahmil ibil, dan makan daging unta. Dan yang itu termasuk membatalkan wudu, ya. Waridah, ridah anil Islam, murtad. Dengan murtad batal wudunya, batal Islamnya, batal wudunya, batal semua amalannya. Nah, kalau kembali lagi ke Islam, mau sholat, murtadnya cuma setengah jam. Alhamdulillah. Harus wudu lagi. Sudah batal semua. Wudunya batal. A'adzanallahu min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari hal tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.